Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ana dari Cigayam. Tentang khauf di sairah, oh di daerah ana, pernah ada gosip, ada yang pernah melihat penampakan wanita, kata Sundanya jurik, mendengar suara anak minta tolong. Pertanyaannya, bagaimana cara menyampaikan pada orang-orang tersebut bahwa itu bohong atau tidak ada? Disampaikan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah itu bahwasannya orang yang sudah meninggal dunia ya, itu tidak akan mungkin lagi balik ke dunia ini. Tidak akan mungkin lagi balik ke dunia ini, atau tidak mungkin dia menjadi hantu misalkan. Itu bohong belaka, itu tidak benar sama sekali. Sampaikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah bahwasannya manusia itu apabila dia mati, keadaannya hanya ada dua saja. Apakah dia di kuburnya mendapatkan kebahagiaan ataukah mendapatkan kesengsaraan sampai hari kiamat. Kuburnya itu menjadi taman surga ataukah menjadi jurang neraka. Demikian yang dia rasakan ya, di kuburnya. Dia tidak mampu untuk kembali ke dunia, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang benar itu hanyalah permainan syaitan, ya. Permainan syaitan menampakkan diri sebagai orang yang sudah mati, ya, seperti jurik dan yang lainnya. Itu hanyalah tipuan syaitan, ya, permainan syaitan. Kalau ada yang seperti itu, baca ayat kursi. Ya, lari insyaallah ta'ala. Kalau dia menampakkan diri atau masuk dalam diri seseorang ya, sehingga orang tersebut kesurupan dan dia berbicara mengaku sebagai orang yang sudah meninggal dunia, bacakan ayat kursi, bacakan Al-Quran ya, akan terbukti insyaallah ta'ala dia dusta ya, terbukti bahwasanya dia adalah syaitan. Wallahu'alam.